Dua. Mana ini? Ya. Dua gede. Siapa? Mana cengkorak ini? Saya kan sebenarnya, tapi nak apa? Apa? Tapi nak apa? Tapi itu. Siapa? Dengar kamu foto. Kamu. Oke. Thank you. Selamat.